Ada pertanyaan? Ada apa? Tidak, yang sudah meninggal ya sudah. Gak mungkin bangkit lagi. Kalau sudah meninggal ya sudah. Yang masih hidup, yang masih hidup. Sehingga ya kalau kita sudah meninggal sebelum datangnya Dajjal ya selamat. Selamat dari fitnahnya Dajjal kalau kita meninggal di atas kebaikan. Jadi kalau meninggalnya di atas keburukan ya kodoain. Barakallahu fiik. Kemarin ada yang bertanya ya, dari ibu-ibu kelihatannya tentang masalah pembahasan kemarin, apa itu orang seorang wanita yang masuk, seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Ada pula dalam riwayat itu disebutkan seorang lelaki ya, dia memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, ada yang bertanya kemarin, bagaimana saya mendapatkan, katanya di dekat rumah saya banyak anjing yang dipelihara oleh orang-orang kafir. Nah, anjing itu sering datang dan ya buang kotoran yang itu najis. Dan demikian pula tentunya dengan jilatan anjing. Kami sering melempari anjing itu, katanya. Bagaimana hukumnya? Sementara tadi kita mendengar anjuran untuk berbuat baik meskipun kepada anjing. Nah, itu gimana? Ya, yeah. Dalam hal yang seperti ini, ya memang anjing itu binatang yang hina, binatang yang tidak punya nilai, binatang yang rendah, ya bahkan najis. Yeah. Tapi dalam kondisi tertentu seperti apa yang dialami oleh lelaki dari Bani Israel ataupun wanita dari Bani Israel, itu dalam keadaan anjing itu kehausan, dia akan mati. Ya, maka di antara perbuatan baik, meskipun dia binatang yang demikian, dia punya hak untuk hidup. Ya. Selama dia tidak mengganggu, selama dia tidak memberikan hal-hal yang akan membahayakan, ya, maka ditolong oleh pemuda itu atau oleh wanita tersebut sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka binatang-binatang yang seperti ini selama tidak mendatangkan gangguan, mendatangkan bahaya, apalagi membahayakan keselamatan, maka pada hukum asalnya ya tidak boleh kita menzalimi binatang. Itulah keindahan Islam. Nah, kalau yang ditanya seperti anjing tadi, ya cukup diusir, ya cukup dijauhkan. Ya, jangan sampai kita menyakitinya, apalagi sampai membuatnya cacat, membuatnya luka. Jadi usir, dijauhkan. Bila perlu orangnya diberitahu, anjingmu itu loh. Ya. Jaga anjing. Gitu kan? Nah. Kecuali kalau anjing itu memang memberikan ancaman, membahayakan, itu lain lagi ceritanya. Baik. Maka al-kalbul afur, ya, anjing yang membahayakan atau binatang buas yang membahayakan termasuk yang diperintahkan kita untuk membunuhnya. Nah, ya kalau tidak ya dibiarkan saja. Dahulu di Yaman ya saya perhatikan itu banyak anjing. Padahal kan mayoritas mereka ya umat Islam kan. Banyak anjing, ya anjing-anjing liar gitu kan. Ya, kalau selama tidak mengganggu, biarkan saja. Nah, anjing-anjing yang seperti itu, bahkan kalau dia termudharatkan dalam kondisi tertentu sedang kritis, ya kita bantu, kita tolong. Seperti apa yang dilakukan oleh lelaki atau wanita tadi. Ini dikisahkan oleh Nabi supaya kita mengambil pelajaran berbuat baik kepada hewan sekalipun, meskipun hewan itu hewan rendah. Itulah indahnya Islam. Ya. Islam itu bukan saja menjaga hak manusia, bahkan hewan sekalipun. Tidak boleh kita menzaliminya, menyakitinya. Ya. Makanya pernah ada unta yang datang kepada Nabi dalam keadaan unta itu menangis. Rasulullah SAW memanggil pemiliknya, engkau telah menzalimi dia, engkau membebani dia sesuatu yang di atas kemampuan yang kau mempekerjakan dia, di atas apa yang mampu untuk ditanggungnya. Nah, ini adalah keindahan Islam. Jadi kalau umat Islam itu belajar Islam dengan baik, umat Islam itu enggak butuh HAM. Ngerti HAM ya? Ya. Itu produk barat, fungsinya adalah untuk menyudutkan umat Islam dan menguntungkan orang-orang kafir. Islam itu lebih indah daripada hanya sekedar HAM. Ya, agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang turun dari Rabbul Alamin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah. Ya kan belum terjadinya hari kiamat. Belum terjadinya hari kiamat. Ya itulah yang ditanyakan oleh sahabat. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kalau kami mendapatinya? Kalau kami mendapatinya. Maka kata Nabi SAW, pergilah ke arah Syam. Ya kalau misalnya sampai ke masa yang seperti itu. Kalau enggak ya sudah. Kan gitu. Nah, kalau sampai kepada masa itu, orang-orang yang ada di masa itu, kalau memang dia masih hidup, ya, di antara tuntunan Rasulullah SAW, kalau memang dia mengetahui tuntunan ini, dia pergi ke arah Syam. Ya. Ya tadi kita hanya menyebutkan tanda-tandanya ya. Adapun masalah urutannya perlu pembahasan tersendiri. Ini perlu dilihat apakah memang seperti itu urutannya atau tidak. Tapi yang jelas ya kalau memang yang dipermasalahkan adalah tuntunan Nabi tadi itu adalah tuntunan bagi sahabat yang bertanya, kalau kami mendapatinya bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah katakan, kalau tidak mendapati ya sudah. Ya. Yeah. Jadi tidak ada kontradiksi. Lain, beda. Makanya tadi sudah saya katakan bahwa ini beda dengan api yang akan muncul sebagai tanda yang besar. Ini lain lagi. Ini munculnya bukan dari wilayah Yaman. Tadi dari wilayah mana? Hijaz. Nah, dari wilayah Hijaz. Pernah terjadi pada tahun berapa? 654 Hijriah. Baik. Ada yang lainnya? Nah. Golongan Ali. Keturunan Ali dan Fatimah. Ahlul Bait. Habib itu Ahlul Bait enggak? Sekarang jangan salah, ya. Habib-habib itu belum tentu Ahlul Bait. Ya, mereka belum tentu Ahlul Bait. Ada yang cuma ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait, benar enggak, Pak? Banyak yang mereka itu bukan Ahlul Bait. Tidak punya silsilah, bahkan enggak tahu dia apakah dia dari Ahlul Bait atau tidak. Ya, cuman mungkin dia punya silsilah Arab gitu kan. Kelihatan dari keturunan Arab terus ngaku Habib, ya dia Habib. Tapi dia apakah dia benar dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Dia bisa enggak buktikan nasabnya dari keturunan Nabi? Kalau bisa ya dia dari keturunan Nabi, kalau enggak. Karena pada kenyataannya banyak dari yang mereka yang mengaku sebagai Habib itu ya, ternyata gadungan. Habib-habib gadungan. Cuma hanya memanfaatkan harta manusia. Cuma untuk membodohi orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok. Mereka kan sangat menghormati Habib. Ya, datang dia dari kota, dia ngaku sebagai Habib. Saya Habib. Sehingga mereka sangat memuliakan dia, dikasih ini, dikasih itu, bahkan mereka rela memberikan istrinya, memberikan anak gadisnya untuk Habib itu. Jadi sekarang dipastikan loh, Habib itu teman Nabi enggak? Nah, kalau enggak tahu ya sudah. Berarti ya mereka Nabi Isa mendapati masanya Imam Mahdi. Pemimpinnya kaum muslimin adalah Imam Mahdi. Tapi di antara tugasnya Nabi Isa adalah demikian, ketika diturunkan lagi ke muka bumi, beliau bersyariat dengan syariat Rasulullah, menegakkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tidak lagi sebagai nabi. Tidak membawa syariat tersendiri, tidak lagi menerima wahyu karena sudah selesai masalah urusan wahyu, masalah urusan sebagai nabi, sebagai rasul sudah ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dengan tugas itu membunuh dajjal, menghapuskan upeti, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, memberikan kemakmuran kepada manusia pada waktu itu. Barakallahu. Ada yang lain? Kalau tidak ada maka kita melaksanakan sholat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.